Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wala'aqibatu lilmuttaqin wala'udwana illa ala al-zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, safiyuhu wa khaliluhu, wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi wa sanna bisunnatihi ila yawmiddini amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesempatan dan kesehatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah mudahkan kepada kita untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan salat secara berjamaah, dan kemudian kita laksanakan tugas kita, kewajiban kita yang lainnya, yaitu talabatul ilmu syar'i. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Belajar, menuntut ilmu agama merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Siapapun dia, kaya, muda, pria, wanita, anak-anak, lanjut usia, remaja, semuanya wajib belajar ilmu agama. Karena memang itu kewajiban kita semuanya. Apalagi di waktu yang sekarang, waktu yang bukan sembarangan. Waktu kita merupakan waktu yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu salat. Duduknya Anda di dalam majelis ilmu merupakan pahala yang Allah Subhanahu wa taala tulis sebagai pahala salat, karena kita menunggu salat yang setelahnya. Berkaitan dengan masalah thalabul ilmi, karena yang namanya iman, semangat belajar ilmu agama perlu dinaikkan kembali. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, salah satu di antara imam empat mazhab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kefasihan dalam bahasa Arabnya. Beliau rahimahullah pernah mengatakan tentang adab, tentang tips dan trik belajar ilmu agama dalam sebuah ungkapan bait syairnya yang masyhur, sebagaimana dicantumkan dalam diwan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, ya akhi, lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayan: dhaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa suhbatu ustadhi wa tuluz zaman. Ya akhi, wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu agama, tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu agama kecuali dengan 6 perkara. Bukan milih, tapi semuanya harus dikerjakan. Yang pertama, Anda memerlukan sebuah kecerdasan. Dzakaun. Loh, berarti yang enggak cerdas enggak bisa belajar ilmu agama? Enggak. Karena dzaka, kecerdasan terbagi menjadi 2. Ada kecerdasan yang memang jibili, keturunan orang-orang cerdas. Bapak ibunya cerdas, kakeknya cerdas, kakek-kakeknya orang-orang cerdas semuanya. Tapi ada zaka yang muktasabi, zaka yang diusahakan. Gimana caranya? Dengan sering murojaah, belajar. Itu zaka, kecerdasan yang karena diusahakan. Yang pertama, dalam belajar ilmu agama kita harus serius, zaka, kecerdasan. Kemudian wahirsun, dan berusaha. Pengorbanan, butuh tenaga, butuh pengorbanan, harta dikorbankan, waktu dikorbankan. Karena dengan seberapa banyak pengorbanan Anda belajar ilmu agama, sebesar itu pula lah ilmu tersebut akan menancap dalam hati Anda. Kemudian wahirsun wastibarun, butuh kesabaran. Yang namanya belajar ilmu agama itu tidak bisa langsung bimsalabim, langsung jadi, langsung diinstal ilmunya, bisa semuanya. Belajar tauhid satu pertemuan jadi ahli tauhid, tidak. Belajar fikih satu pertemuan kemudian jadi alim faqih, la wallah. Belajar ilmu mawarif, faraid satu pertemuan kemudian jadi ahli faraid, tidak. Butuh yang namanya kesabaran. Akan Anda dapati dalam proses belajar Anda yang namanya enggak paham sama sekali. Apa maksudnya enggak paham? Tapi butuh kesabaran, sehingga akan memudahkan Anda dalam langkah dalam langkah selanjutnya. Istibar. Wa bulughatu, dan belajar ilmu agama itu juga butuh bekal. Butuh sangu. Kalau belajar dalam lingkup santri butuh sangu buat bayar SPP. Tatkala kita belajar keluar kota butuh bekal, butuh makanan, butuh minuman sebagai simpanan untuk tenaga kita dalam belajar. Kemudian wasuhbatu ustadzi, butuh yang namanya guru, butuh yang namanya pembimbing yang akan mengajarkan Anda bagaimana menuntut ilmu agama. Karena tatkala kita hanya belajar dengan kitab, tatkala kita belajar hanya dengan kitab saja tanpa adanya seorang guru, dalam sebuah ungkapan pernah dikatakan, mangkana syaihuhu kitabuh fakhotauhu aktsaru min shawabih. Barang siapa yang gurunya itu kitab aja, mukhtarat aja misalnya, belajar kitab ini hanya kitabnya ini saja, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Karena kita tidak tahu apa yang ada dalam buku ini. Antum yang belajar mukhtarat enggak tahu apa maksudnya isi dalam mukhtarat kecuali dijelaskan oleh seorang guru. Kemudian yang keenam, tips dan trik belajar ilmu agama ala Imam Syafi'i adalah watuluz zaman, waktu yang panjang. Enggak bisa satu kali bertemu kajian pekanan, satu kali hadir kemudian bisa paham semua. Butuh waktu yang panjang. Belajar dari SD, SMP, SMA. Karena pada zaman kita sekarang, terutama orang-orang yang sudah mengenal ngaji, inginnya instan, cepat, pingin suatu yang simple, ringkas. Ya, belajar masa sholat, pingin yang ringkas sholat, ringkasan bab sholat. Belajar masalah fikih, pingin yang ringkas. Padahal tatkala kita ingin mendalami sebuah bidang ilmu, kita harus perlu yang namanya waktu yang panjang. Ya, bahkan diceritakan dalam sebuah biografi para ulama, tatkala mereka belajar adab saja itu perlu 30 tahun belajar adab kemudian masuk dalam pembahasan masalah ilmu agama. Jadi itu 6 ya resep belajar menuntut ilmu agama yang harus kita pegang, yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian tatkala kita sudah melaksanakan 6 tips tadi, tapi kok ilmu itu enggak nyantol-nyantol, hilang terus, maka mungkin ada yang salah dalam niat kita. Dalam sebuah momen yang lainnya, Imam Syafi'i pernah mengadu, bahasa kita itu pernah curhat kepada salah seorang gurunya yang namanya Al-Imam Waqi', guru masyhur beliau. Al-Imam Syafi'i itu diantara salah satu imam yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kecerdasan yang bukan main. Sekali baca, sekali dengar, langsung hafal. Makanya beliau itu kalau ke pasar bareng sama murid-muridnya, beliau nyumpeli telinganya kalau ke pasar. Sehingga ditanya oleh murid-muridnya, ya imam, lima taf'alu hadha, kenapa engkau melaksanakan perbuatan seperti ini? Ke pasar tutup telinga, kemana-mana tutup telinga. Kenapa ya imam? Saya itu gampang hafal apa yang Allah subhanahu, apa yang saya dengar. Jadi orang berkata ini, berkata itu, saya langsung dengar, saya langsung hafal. Dan saya sulit lupanya. Mungkin kalau ana, kalau kita sudah hafalnya sulit, hilangnya cepat. Hafalnya lama, hilangnya. Imam Syafi'i dengar langsung hafal dan sulit hilangnya. Nah, dengan kadar keilmuan seperti itu, beliau ngeluh sama gurunya, bilang dalam sebuah ungkapan syairnya pernah dikatakan, syakawtu ila waqi'in su'a hifdhi, saya mengadu kepada guruku akan buruknya hafalanku. Padahal beliau memiliki hafalan yang super cepat seperti itu. Kemudian Imam Waqi' mengatakan, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Waqi' mengatakan, maka beliau menunjukkan kepada saya untuk meninggalkan sebuah kemaksiatan. Wa qala bi annal ilma nur, beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Seorang sekelas Imam Syafi'i yang kita tidak ragukan lagi keilmuannya. Bahkan banyak nama Imam Syafi'i ini dijadikan nama masjid, karena memang beliau memiliki kadar keilmuan yang sangat tinggi, hafalannya kuat, bahasanya mantap. Ya, beliau dibesarkan bukan di pemukiman daerah perkotaan. Oleh ibunya, tatkala beliau mengetahui keadaan kota tatkala itu, bahasa Arabnya sudah mulai terkikis, beliau masukkan Imam Syafi'i bukan dibesarkan di daerah perkotaan, tapi beliau dibesarkan di daerah pemukiman Badui, sehingga bahasa Arabnya tetap bahasa Arab yang terjaga. Sekelas seperti itu masih mengadu tentang jeleknya sebuah hafalan. Ya, tatkala kita mendapati ilmu yang kita pelajari kok gini-gini saja, ngambang, maka mungkin ada yang perlu kita perbaiki dari niat dan cara belajar kita semuanya. Hadza wallahu a'lam shawab, yang akan menjadi mukaddimah kita di pembelajaran-pembelajaran yang akan datang, dimanapun pembelajaran thalabul ilmi yang kita kerjakan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwasanya di antara salah satu sebab ziyadatul iman, salah satu sebab bertambahnya iman kita kepada Allah adalah dengan mempelajari tentang mahasinul dinil Islam, keindahan-keindahan agama Islam. Ya, bagaimana agama Islam tersebut merupakan agama yang penuh rahmah, kasih sayang, ya, pada hambanya, kepada penganutnya. Dan termasuk di antara keindahan agama Islam adalah mengajarkan kepada kita kelemah lembutan. Ini sebelum kita pindah bab. Adalah mengajarkan kepada kita kelemah lembutan kepada siapapun, terutama dalam masalah dakwah, terutama dalam masalah mengajar, terutama dalam masalah belajar. Ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadis ini mungkin sudah banyak kita ketahui dalam masalah bab fikih, tapi banyak di antara para ulama yang memasukkan hadis tersebut di dalam bab masalah dakwah. Hadis tersebut adalah hadis tentang Arab Badui yang kencing di dalam masjid. Pada suatu hari, ya, kita buka majelis kita dengan kisah tersebut agar kita bisa mengambil faedah bagaimana thariqah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah momen pagi hari di Masjid Nabawi, seperti biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya. Bentuk halaqah seperti itu di bagian depan masjid. Kemudian di pertengahan beliau menyampaikan pelajarannya, beliau menyampaikan darsnya. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui datang ke dalam masjid. Ya, kita harus pahami dulu bahwasanya bentuk masjid pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan seperti masjid pada zaman kita. Masjid di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanah bagian luar dan tanah bagian dalam tidak ada bedanya sama sekali. Yang membedakan masjidnya adalah karena dilapisi tembok. Yang dalam ini masjid, yang luar bukan masjid. Di saf bagian pertama itu ada pelepah-pelepah kurma untuk orang-orang yang sholat di saf pertama sehingga tidak kehujanan. Bagian bawahnya bukan lantai, bukan tanah liat, tapi pasir. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya masjid di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan lantai, bukan tanah liat, bukan semen, tapi pasir? Karena dalam hadis masalah Lailatul Qadar yang diprediksikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh pada malam 21, tatkala itu turun hujan dan para sahabat melihat jidatnya Nabi, dahinya Nabi itu ada sedikit lumpur, banyak lumpurnya karena tertetesi air hujan. Kalau bawahnya lantai, apa mungkin ada lumpurnya di dahinya Nabi? Enggak, karena bawahnya pasir. Kemudian ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disunahkan bisa sholat menggunakan sendal. Karena memang di zaman Nabi itu bukan lantai, bawahnya pasir. Datanglah Arab Badui, Arab tadi, ke dalam majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hal yang harus kita pahami. Pengertian Arabi, Arab Badui, itu tidak mesti harus dari kalangan orang-orang Arab. Bisa jadi dia selain orang Arab, tapi tinggal di daerah pegunungan. Orang-orang Badui itu seperti apa tinggalnya? Mereka bawa bekal, mereka bawa lemek, bawa tenda, bawa hewan ternak. Pindah sana, pindah sini. Enggak tetap pemukiman mereka. Tatkala mereka mendengar ada seorang nabi diutus ke Madinah, seorang Arab Badui datang ke majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, kehidupan orang-orang Badui kalau misalnya mereka ingin buang hajat bagaimana? Tatkala mereka kumpul-kumpul di sini ada tempat kosong pojok, kebelet pipis, langsung ke pojokan. Seperti itu tata cara mereka dalam buang hajat. Tatkala datang ke majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, merapat ke depan, tiba-tiba di pertengahan belajar pingin BAK, buang air kecil. Toleh kanan, toleh kiri. Kok di belakang sepi? Ke belakanglah Arab Badui tersebut. Kemudian buang hajat di belakang masjid. Masih dalam komplek masjid, masih dalam tempat masjid tersebut. Para sahabat yang melihat tadi berdiri geram melihat masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan tempat buang air kecil. Sampai ada di antara mereka yang mengatakan mah apa artinya? Mahada? Apa ini? Masjid engkau jadikan sebagai tempat buang air kecil? Orang Arab Badui tersebut ketakutan. Sampai ada di antara para sahabat, "Ya Rasulullah, biarkan saya usir dia dari sini." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'hu, utrukhu." Biarkan dulu, biarkan. Biarkan dia selesaikan buang air kecilnya. "Tsumma khudz 'alaihi subban 'alaihi dalwan min ma" atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ambilkan segayung air dan tuangkan di tempat dia pipis tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilkan orang Arab tadi. "Ta'al, iqtarib, sini engkau." Dipanggil sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Abdullah, inna hadzal masjid la tasluh illa lis-shalah walid-du'a waliqira'atil Qur'an." Wahai Abdullah, ya, karena hamba Allah, ya. "Wahai Abdullah, bahwasanya masjid ini tidak boleh engkau jadikan kecuali hanya untuk salat, hanya untuk membaca Al-Qur'an, hanya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian melihat perilaku seperti itu yang ditampilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab Badui tersebut mengatakan dengan sebuah doa, ya, mengatakan, "Ya Rabbi, Allahummarhamni wa Muhammada wa la tarham ghairana ahada." "Ya Allah, rahmatilah saya sama Muhammad aja udah. Yang lainnya enggak usah." Kata orang Arab Badui tadi, karena perilaku berbedanya perilaku para sahabat dan perilaku Nabi tatkala menegur orang Arab Badui tadi. "Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad aja, yang lainnya enggak usah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad dayya'tal wasi'." Sungguh engkau telah mempersempit suatu yang luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala luas, jadi jangan engkau sempitkan hanya untuk aku dan engkau saja. Coba kita pikirkan. Di sini ada uslub dakwah. Kita pikirkan bagaimana tatkala misal Nabi tatkala itu langsung marah, ya, tatkala si Arab Badui tadi kencing marah, kemudian orang Arab Badui tadi kabur. Ada beberapa doror, ada beberapa bahaya yang akan didapat. Yang pertama, tatkala orang Arab Badui tadi pipis, tatkala langsung dihambat tengah jalan, justru akan membuahkan doror, akan berbahaya bagi si Arab Badui tadi, ya, karena kita pipis kemudian diputus, maka akan berbahaya. Kemudian bahaya yang kedua adalah tatkala langsung dilarang, maka bisa jadi efek atau bekas dari pipis tadi akan mengacir kemana? Kemana-mana. Yang awalnya satu tempat justru malah kemana-mana. Kemudian yang ketiga, kesannya apa yang akan dibawa oleh Arab Badui tadi tatkala dia kembali ke rumahnya? Ditanya sama temennya misalnya, ditafsirkan oleh para ulama, "Loh, kenapa balik? Kok baru berangkat sudah balik lagi?" "Apa? Saya datang ke majelisnya Muhammad, pipis saja enggak boleh." Bisa jadi seperti itu. Ikan? Karena memang adatnya mereka seperti itu tatkala buang air kecil. Ramai di depan, ke belakang pipis. Apa saya balik ke majlisnya Muhammad belajar di sana pipis saja enggak boleh. Padahal dia pipis di dalam masjid. Tapi lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat tentang bagaimana dakwah agama Islam. Oleh karenanya salah tatkala ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya agama Islam dakwah salafiyah, dakwah yang keras, radikal dan sebagainya. Lihat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini mengkiblat kepada siapa sih kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, berusaha memposisikan bagaimana metode beliau dalam berdakwah. Apakah seperti ini beliau tatkala mendakwakan para sahabat yang senior? Tidak. Tatkala beliau mendapati ada salah satu sahabatnya yang memakai cincin yang melanggar syariat, beliau langsung ambil, langsung buang. Berbeda tatkala beliau melayani orang-orang yang tidak punya ilmu agama. Jadi itu diantara salah satu mahasinuddinil Islam, diantara salah satu keindahan tentang agama Islam. Kita lanjutkan masuk pada asbab ziyadatul iman yang kelima, yaitu qira'atu sirati salaf hadhil ummah, mempelajari sejarah salaf hadhil ummah, mempelajari tentang sejarah orang-orang yang terdahulu dari umat ini. Di pembahasan yang sebelumnya pernah dibahas bahwasanya di antara salah satu asbab ziyadatul iman adalah mempelajari sirah nabi lebih khusus. Tapi tatkala pembahasan lima ini lebih umum, bisa mencakup nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi mencakup lebih umum. Fa inna salafa hadhil ummah ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ihim bi ihsan ahlus sadril awwal minal islam hum khairul qurun. Bahwasannya salaf hadhil ummah, jadi salaf itu bukan nama label, bukan nama organisasi, bukan nama sebuah yayasan, akan tapi salaf itu adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang artinya sesuatu yang sudah terdahulu, sesuatu yang sudah lewat, sesuatu yang sudah berlalu, itu namanya salaf. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin." Maka kami jadikan mereka orang-orang salaf, orang-orang yang terdahulu. "Faj'alnahum salafan wa mathalan," sebagai mathal, sebagai contoh, "lil akhirin," sebagai contoh untuk orang-orang yang datang setelahnya. Jadi salaf itu artinya apa? Orang-orang yang terdahulu. Kemudian orang-orang yang mengikuti orang-orang terdahulu, nabi, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dinamakan orang-orang salaf karena mereka mencontoh orang-orang yang terdahulu. Kenapa harus orang-orang terdahulu dijadikan barometer dalam beragama? Kenapa bukan orang-orang pertengahan? Kenapa bukan orang-orang terakhiran? Karena merekalah orang-orang yang terdekat dengan wahyu. Karena merekalah orang-orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Qur'an turun, hadis dilafadzkan, sedangkan mereka ada. Oleh karenanya merekalah orang-orang yang paling paham tentang apa itu Al-Qur'an, apa itu hadis, apa itu aqwal para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairun nasi qarni." Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada zaman. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelahnya dan kemudian yang setelahnya. Setelahnya adalah para sahabat. Yang berguru kepada para sahabat siapa? Tabi'in. Yang berguru kepada tabi'in siapa? Tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang datang setelah mereka. Wahamatul Islam. Ya, kenapa mereka dijadikan sandaran? Mereka dijadikan sebagai sumber faedah dalam kisah-kisah mereka karena mereka adalah hamatul Islam, mereka adalah pelindung, mereka adalah orang-orang yang perjuangkan agama Islam. Lihat bagaimana kiprah para sahabat di perang Badar yang merupakan perang pertama kali yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Terjadi kapan? Tanggal 17 bulan Ramadan. Semuanya berpuasa, mereka berperang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, ya Rabb, Allahumma in tuhlik hadhil 'isabah lam tu'bad ahadan fil ard. Ya Allah, jikalau engkau hancurkan ini kelompok nih, para sahabat, saya dan para sahabat, maka engkau tidak akan pernah disembah selamanya di muka bumi. Sampai Nabi berdoa demikian. Ya, dalam perjuangan mereka bagaimana para sahabat melindungi agama Islam, bahkan berkorban demi Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan perjuangan yang penuh dengan faedah yang dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hudatul anam, dan mereka menjadi wasilah petunjuk untuk para makhluk yang lainnya. Liyathudus sadam wa ahlul masyahidi wal mawaqifil idham, dan mereka adalah orang-orang yang menyaksikan kejadian-kejadian besar, kejadian peristiwa-peristiwa yang besar. Mereka menyaksikan Fathu Mekah, Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, bagaimana mereka dikepung dalam peperangan mereka, ya. Wahum hamalatu hadad din wa naqalathu liman jaa ba'dahum minal alamin. Mereka adalah saksi sejarah yang dituliskan kisah-kisah mereka oleh para ulama, yang akan menjadi petunjuk, yang akan menjadi sumber faedah bagi orang-orang yang hidup setelahnya. Oleh karena tatkala kita mencari faedah pelajaran, tidak perlu jauh-jauh. Baca kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau ibadahnya jauh berbeda dengan apa yang kita rasakan sekarang. Tatkala panas, ibadahnya musim panas, panas atas juga panas bawah. Dari atas panasnya matahari, dari bawah panasnya padang pasir jazirah Arab. Tidak ada pelepah kurma, tidak ada atap. Belajar langsung seperti ini. Belajar langsung mendengar, tidak ada online. Ya. Belajarnya para sahabat, materinya yaitu besok bisa jadi enggak diulangi lagi. Tatkala ada sahabat yang enggak bisa hadir, enggak bisa kemudian Nabi suruh mengulangi pelajarannya. Mereka bertanya kepada temannya yang hadir tatkala itu, bertanya, apa ini sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pada zaman Imam Ahmad, metode pembelajaran belum seperti pada zaman kita sekarang. Pernah disebutkan dalam Tarikhul Baghdad, sejarah kota Baghdad, yang hadir di majelis Imam Ahmad sekitar 5000 orang. Dengan metode pembelajaran tatkala itu, apakah kemungkinan kita yakin 5000 orang belajar semuanya? Belajarnya hadis Nabi sallallahu apa Imam Ahmad. Apakah kita yakin 5000 orang belajar hadis semuanya? Nyatet nulis enggak. Bahkan ditafsirkan oleh para ulama ada hanya sekitar 500 orang yang belajar ilmu hadis. Yang lainnya ngapain? Nganggur? Enggak. Mereka mencari mempelajari adab dan akhlaknya Imam Ahmad dalam mengajar, kemudian mereka mencari keberkahan majelis ilmu. Karena tatkala mungkin kita bisa jadi enggak paham apa yang disampaikan di dalam majelis ilmu, minimalnya kita dapat pahala berkahnya di majelis ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mempelajari agama, mempelajari kitab Allah, wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Turunlah kepada mereka sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khafathumul malaikah, wa dzakarahumullahu fiman indah, dinaungi para malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah sebut nama-namanya yang hadir di majelis ilmu di depannya siapa? Di depannya para malaikat. Allah bangga, Allah ceritakan, fulan hadir di majelis ilmu, fulan hadir, fulan belajar, disebutkan di depan para malaikat. Ya, mungkin kita enggak ngerasa, cuma nulis, belajar, tapi nama kita sudah disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya. Kemudian kita lanjutkan. Aqwan nasi imana, mereka adalah orang-orang yang kuat imannya. Bahkan mereka adalah orang-orang yang paling kuat imannya. Wa arsahuhum ilma, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang menancap dalam hati mereka. Bagaimana bisa ilmu mereka kok bisa nancap seperti itu? Karena mereka tidak pernah melewati 10 ayat dalam Al-Quran kecuali mereka menghafal, membaca, dan mengamalkannya. Mereka dalam pelajari Al-Quran bukan seperti kita, lewat, baca. Mereka belajar Al-Quran 10 ayat, amalkan dulu. Minimalnya dalam belajarnya, dalam kehidupan sehari-harinya. 10 ayat lewat, hafalkan, dibaca, diamalkan lagi. 10 ayat lewat, dibaca, diamalkan, pelajari lagi. Sehingga ilmu mereka benar-benar ilmu yang menancap. Dan kemudian mereka belajar ilmu agama, lebih banyak pengorbanannya. Terutama kisah-kisah para ulama pada zaman dahulu. Ada di antara mereka yang tidak memiliki kertas tatkala menulis. Kalau mungkin di antara mereka ada yang ingin menulis, mereka tidak memiliki kertas. Ada yang menjual plafon rumahnya untuk beli kertas. Ada yang pergi dari Andalusia sampai Madinah untuk belajar ilmu agama. Tatkala dapat di Madinah, ilmu yang syekh yang akan dia ambil pelajarannya sudah meninggal. Dari Andalusia ke Madinah, Spanyol kah? Ke Madinah. Pingin belajar. Belajar ke Madinah. Tatkala didapati syekhnya di Madinah sudah meninggal. Bahkan salah satu delegasi yang dikirim oleh orang-orang Andalusia untuk bertanya kepada Imam Malik. Jadi si beliau ini diutus dari daerahnya, negaranya, bawa 40 pertanyaan titipan orang-orang di desa. Jalan dari Andalusia ke Madinah. Naik onta berapa bulan ke Madinah. Ya, karena Imam Malik tinggal di Madinah. Tatkala disuguhi pertanyaan, ya Syekh, ini ana ada pertanyaan dari desa ana, 40 pertanyaan. Yang dijawab cuma berapa? Cuma 3. Loh, antum Imam Darul Hijrah masa enggak tahu jawabannya? Cuma 3 ana kasih jawaban. Ana dari Spanyol, Syekh. Kesini ke Madinah cuma dapat 3/3 jawaban dari 40 pertanyaan. Imam Malik hanya mengatakan, "Qul li haula bi annal Malik la yadri." Katakan kepada penduduk desa Anda bahwa Imam Malik tidak tahu apa-apa. Bahwa Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ya, imam yang tinggal di daerah kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat bagaimana perjuangan mereka dalam belajar. Oleh karenanya wajar tatkala ilmu mereka merupakan ilmu yang menancap, yang berkah. Sedikit mungkin kita lihat 1-2 hadis, 3-4-5, tapi berkah. Nama-nama mereka disebutkan dalam jalur-jalur riwayat, an fulan. Lihat bagaimana Imam Bukhari rahimahullah yang dinobatkan kitabnya sebagai kitab terbaik tersohih setelah Al-Qur'an. Bagaimana Imam Bukhari tatkala ingin mencantumkan satu hadis, salat dulu. Salat istikharah. Pantas enggak hadis ini dimasukkan? Bagaimana Imam Bukhari tatkala melewati jalur-jalur hadis, ditemukan hadis fulan an fulan, dilihat dulu orangnya bagaimana, guru-gurunya siapa, muridnya siapa, karya tulisnya apa, beliau ini berguru kepada siapa, oh berguru kepada fulan yang rumahnya di Surabaya, datang ke Surabaya, temui gurunya, antum punya murid namanya ini, iya saya punya, karyanya antum apa, ini tulis semuanya, antum berguru kepada siapa, fulan yang ada di Jakarta, datang ke Jakarta Imam Bukhari, sampai terkumpul hadis kemudian dicantumkan ke dalam Sahih Bukhari. Lihat bagaimana dakik perjuangan Imam Bukhari dalam mencari sebuah hadis. Tatkala ada orang baca, kita baca dalam kitab-kitab hadis, akhrajahul Bukhari, rawahul Bukhari, Imam Bukhari dalam kuburnya dapat pahala apa yang kita baca. Oleh karenanya kita jangan, kembali lagi permasalahan awal, jangan malas dalam belajar ilmu agama. Saya, jenengan, semuanya tugas kita sama, belajar ilmu agama. Oleh karenanya sangat mengherankan ya, tatkala ada orang mengaku muslim, beriman sama Allah, mengaku mengikuti sunnah Nabi, tapi malas dalam belajar ilmu agama. Ini kebaikannya bukan kembali kepada orang lain. Kebaikan tatkala Anda belajar akan kembali kepada diri Anda sendiri. Ya, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya, antum keluar bawa motor datang ke masjid belajar, tujuannya biar dapat ilmu agama, bukan apa? Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan Anda menuju surga. Banyak cara Allah memudahkan hamba dalam masuk dalam surga, dan jalan termudah adalah dengan belajar ilmu agama. Antum tahu nanti bagaimana sedekah yang strategis dari belajar ilmu agama. Antum tahu bagaimana nanti amalan-amalan yang sedikit tapi pahalanya banyak dari belajar ilmu agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Hafal semua insyaallah. Barang siapa yang belajar ilmu agama, maka ketahuilah bahwasanya dia sedang, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Pemahaman kebalikannya apa? Mafhum mukhalafahnya. Barang siapa yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah tidak akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan angkat derajat orang-orang yang belajar ilmu agama di antara kalian. Cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat itu beda-beda. Dan pasti kebaikan. Di dunia diangkat, apalagi di akhirat. Ya, bagaimana hidup pada zaman kita sekarang? Di mana-mana fitnah, syubhat, syahwat, di mana-mana fitnah menerpa. Kalau kita enggak bisa bekali kita dengan ilmu agama, maka akan sulit kita mengamalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Alaikum bisunnati." Fasayarakhtilafan katsira wa may ya'is minkum ba'di fasayarakhtilafan katsira. Ada di antara kalian yang hidup setelah saya, kalian akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Di zaman sahabat ada perselisihan. Di zaman tabi'in ada perselisihan masalah fikih, di udah mulai muncul khawarij, mu'tazilah, kemudian firqah-firqah yang lainnya. Banyak perselisihan jahmiyah. Alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Lah sekarang kita bisa, bagaimana bisa tahu mana yang sunnah, mana yang enggak, kalau kita tidak belajar ilmu agama. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Tatkala melihat berbagai macam perselisihan tadi, berpegang teguh kepada sunnahku. Dan sunnah khulafa'ir rasyidin, kita bagaimana bisa tahu mana sunnahnya khulafa'ir rasyidin, mana yang bukan, kecuali dengan belajar ilmu agama. Jadi kembali kepada permasalahan tadi, bahwasanya inti kenapa ilmunya para sahabat, ilmunya para tabi'in itu bisa melekat seperti itu meskipun kelihatan sedikit, ya berbeda dengan kita, mungkin kita sudah hafal banyak hadis, tapi mengapa ilmunya mereka itu sedemikian berkahnya? Karena berkah itu tidak mesti banyak ya. Berkah itu apa? Kebaikan yang didapat itu banyak, mengalir pahalanya, itu namanya berkah. Banyak para ulama yang menulis, tokoh-tokoh di luar Ahlussunnah wal Jamaah menulis berbagai macam buku, banyak bukunya karya tulisnya. Tapi Allah tidak jadikan ilmu mereka berkah. Apa yang mereka tulis tidak menuai kebaikan. Ada beberapa para ulama Ahlussunnah yang menulis 1, 2 buku, 3 buku, simple ya. Tapi apa? Ilmu yang disalurkan mereka di dalam buku tulis mereka kemudian diamalkan menjadi ilmu yang berkah. Jadi berkah tidak harus mesti harus banyak. Ilmunya para sahabat tidak banyak mungkin. Ilmunya para sahabat tidak mungkin tidak seperti apa yang kita pelajari kitab sana kitab sini pelajari. Mungkin mereka belajar fikih saja, tauhid saja, sirah saja. Tapi ilmu mereka ilmu yang berkah dikarenakan metode pembelajaran mereka dan niat yang tulus dalam diri mereka. Wa abarruhum quluba, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang baik. Wa azkahum nufusa, jiwa-jiwa yang suci. Wa khussa minhum ashabun nabi alladzina syarrafahumullah bi ru'yati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus lagi adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemuliaan untuk bisa melihat diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya yang lebih khusus lagi mereka adalah para sahabat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan label radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita mengambil petunjuk kepada selain orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sana ada orang-orang yang sudah diridhai oleh Allah. Akankah kita mengambil yang lainnya? Di sana sudah ada petunjuknya para sahabat. Akankah kita mengambil petunjuk selain dari para sahabat? Padahal di dalam diri mereka lah keberkahan itu terdapat. Wa mata'uhum bin nadhara ila tal'atihi wa akramuhum bisima'i sawtihi wal anas bi hadithi fa akhaduhu dina minhu qaddan tariya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kenikmatan untuk bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akramuhum bisima'i sawtihi wal anas bi hadithihi. Dan Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka untuk bisa mendengarkan petuah ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya bagaimana dengan kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari kisah sejarah beliau, kisah sejarah para sahabat. Karena di zaman kita sekarang sudah banyak buku-buku tentang para sahabat, biografi-biografi para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bagaimana kiprah mereka dalam agama Islam, yang dengan harapannya tatkala kita membaca kisah mereka tidak hanya menambah pengetahuan kita saja, akan tapi bagaimana dengan kisah mereka justru malah menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala antum baca nanti akan kita seakan merasa malu dengan kehidupan mereka dan dibandingkan dengan kehidupan pada zaman kita sekarang. Berbagai macam fasilitas sudah diberikan dalam belajar. Tapi masih ada aja yang tidak bisa memahami kondisi ini. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan fasilitas kepada kita belajar. Bayangkan ada dars di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di Yordan, di Yaman, kita di Indonesia sudah bisa nyimak pelajaran secara langsung. Apa saya bilang ini, bilang itu, kita bisa nyimak langsung. Tapi justru malah dengan fasilitas yang ada membuat kita lalai. Direkam aja nanti kita simak, nanti kapan-kapan saja bisa. Minggu depan bisa disimak. Kita tinggalkan tidur biasanya. Karena memang ya di antara memang ini disampaikan oleh banyak asatidzah, penyakitnya orang-orang yang sudah mengaji seperti itu. Malas belajar. Merapat ke majelis ilmu, padahal apa ruginya kita merapat ke dalam majelis ilmu, belajar ilmu agama? Berkahnya kita dapat, ilmunya kita dapat. Tapi yang namanya manusia, innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan itu dengan banyak mengeluh, sibuk. Ya, kita semua sibuk. Kita kalau cari pekerjaan sibuk. Tapi kita sempatkan belajar dalam ilmu agama. Karena kebaikannya tidak akan kembali kepada siapa-siapa. Ilmu agama itu enggak bisa dicuri. Saya hasad kepada seorang, kemudian saya ingin mencuri ilmu agamanya, enggak bisa. Tapi kalau harta bisa. Dan belajar ilmu agama itu kebaikannya akan kembali kepada diri Anda sendiri, kepada kita semua. Di zaman kita sekarang butuh yang namanya pembekalan. Fitnah syubhat syahwat di mana-mana. Ya, oleh karenanya yang kuat adalah mereka yang berusaha berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kuncinya kita tahu sunnah dengan belajar ilmu agama dan mempelajari sejarah para salaf hadhil ummah. Hada wallahu alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.